Mitra Bisnis, sebuah media mengingatkan pemerintah agar mewaspadai tren lonjakan produk impor yang mulai membanjiri Indonesia. Karena tren ini menjadi indikasi bahwa sudah banyak pebisnis yang beralih dari bisnis manufaktur ke trading. Karena bisnis trading tidak serumit bisnis manufaktur yang harus sering berurusan dengan pungutan liar, rumitnya perizinan, demo buruh, keterbatasan infrastruktur dan energi, dan sebagainya. Ini menjadi ironis karena justru di sektor manufakturlah penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi bisa dipacu. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, bagaimana komentar Anda? Ini adalah suatu konsekuensi logis ya, dari suatu perkembangan yang kurang cepat menjanjikan dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Bagaimanapun juga yang namanya perdagangan bebas itu berlomba dengan waktu. Kalau kita tidak bisa mengefisiensikan segala hal yang ada pada kita, tentu kita akan menjadi pecundang di dunia perdagangan bebas ini. Seperti kita ketahui kan kecepatan kita di dalam berbagai hal boleh dikatakan speednya di bawah standar negara-negara ASEAN. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju dari ASEAN. Apa dampaknya kalau banyak pengusaha beralih menjadi trader, Pak? Pertama tentu dampak yang pertama adalah angkatan kerja kita bukannya terserap, malahan mungkin angka pengangguran akan meningkat. Walaupun ada di sisi lain pertumbuhan, atau pertumbuhannya angkanya mungkin dari mana, mungkin dari penjualan kita, tambang-tambang kita, atau raw material kita yang lebih banyak, sehingga barangkali pertumbuhan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, kalau ada asumsi pertumbuhan 1% bisa menyerap 400 ribu atau 500 ribu tenaga kerja, berarti mungkin asumsi itu akan keliru dan menjadi barangkali 1% itu hanya menyerap 20 ribu. Dan itu suatu kenyataan karena nanti ada proses deindustrialisasi yang lebih cepat karena dia terakselerasi oleh perubahan-perubahan ini. Lalu bagaimana mengerem laju hal itu, Pak? Kecepatan perubahan ini pun bisa tereduksi kalau kita bisa menyajikan yang lebih cepat dan insentif-insentif yang katakanlah lebih cepat lagi progresnya. Jangan kita menakut-nakuti investor ini dengan regulasi-regulasi yang katakanlah tidak perlu. Misalnya regulasi-regulasi seperti menakut-nakuti mengenai lingkungan hidup, mengenai tenaga kerja, mengenai perpajakan, itu semua kebijakan-kebijakan itu harus kondusif dan cair. Jangan kebijakan-kebijakan itu seolah-olah menakut-nakuti. Karena trader ini boleh dikatakan sangat kecil sekali trader ini kontribusinya terhadap perpajakan nasional. Ini suatu hal yang perlu dicermati juga. Demikian Ade Sudrajat dan saya Rizal Andika.